Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena kajian ini tertunda disebabkan ada beberapa kendala teknis. Kita akan membaca buku Ada Orang Utang. Bagi Anda yang memiliki buku untuk edisi terbaru, silahkan dibuka mulai halaman 164. Pembahas tentang antara utang dengan inflasi. Ada dua kasus yang akan kita bahas dalam bab ini. Yang pertama adalah utang uang dibayar dengan menggunakan emas. Apakah ini diperbolehkan? Kita baca terlebih dahulu keterangannya. Keberadaan inflasi yang cenderung naik menyebabkan nilai mata uang selalu mengalami penurunan. Karena latar belakang ini, sebagian orang yang memberikan utang meminta agar dilunasi dengan emas yang nilainya cenderung lebih stabil. Sehingga pasti akan ada selisih antara nilai uang yang diserahkan pada saat akad utang dengan emas yang itu dijadikan sebagai standar pengembalian utang. Mengingat yang dibayarkan beda dengan yang diterima, perlu ada penjelasan tambahan mengenai aturan yang berlaku. Termasuk dalam turunan dari kasus ini adalah utang mata uang asing ya, yang dibayar dengan mata uang lokal. Misalnya utang real dibayar rupiah, atau utang dolar dibayar rupiah. Dan itu cukup ma'ruf terjadi di kalangan para TKI, termasuk juga para pelajar, bahkan termasuk jamaah haji dan umroh. Mereka yang berada di luar negeri, misalnya ada di Saudi, atau di negara-negara yang lain, di Qatar, di Oman, termasuk juga yang berada di daerah utara Indonesia, ada yang di Jepang, di Korea, atau Hong Kong dan yang lainnya. Pada saat mereka melakukan transaksi utang piutang di daerah mereka berdomisili, mereka menggunakan mata uang negara tersebut. Dan penyelesaiannya dilakukan di Indonesia, yang tentu akan rumit jika dibayarkan dengan mata uang yang sama. Sehingga biasanya akan dibayarkan dengan menggunakan mata uang Indonesia. Nah, sementara itu dalam kaidah seputar riba, baik uang maupun emas, keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama alat tukar. Sehingga nanti akan melibatkan pembahasan yang disebut dengan akad sharf. Nanti kita akan melibatkan pembahasan tentang akad sharf. Maka di sini tidak hanya berkaitan dengan urusan utang piutang saja, termasuk juga berkaitan dengan akad sharf. Baik. Pada asalnya pelunasan utang ya, harus dibayarkan dalam bentuk benda yang sejenis dengan apa yang diterima ketika utang. Kita ulang. Pada asalnya utang dibayarkan dengan yang sejenis. Sejenis dengan apa yang diterima ketika utang. Utang uang, dibayar uang, utang emas, dibayar emas, utang dolar, utang real, bayar real, dan seterusnya. Namun demikian, keduanya dibolehkan mengadakan pelunasan dibayarkan dengan mata uang yang berbeda dengan beberapa syarat. Boleh utang rupiah, IDR, tapi dibayar dalam bentuk real Saudi, ya. Saudi real, atau IDR dibayar dengan bentuk USD, dolar Amerika, dan yang lainnya. Terus bagaimana ketentuannya? Kita baca di sini. Yang pertama, tidak ada kesepakatan di awal. Artinya inisiatif untuk membayar utang dalam bentuk yang berbeda ini baru disepakati ketika pelunasan. Tidak boleh ada kesepakatan di awal. Sehingga kalau Anda misalnya berada di posisi Jepang, A dan B dua-duanya di Jepang, utang dengan menggunakan yen. Lalu ada kesepakatan, ini akan saya bayar bulan depan, dan saya bayar di Indonesia. Nanti akan berbeda, hukumnya terlarang, karena pada hakikatnya ini adalah akad transaksi tukar-menukar emas dengan uang, atau uang dengan uang yang berbeda, namun terjadi penundaan. Karena hakikatnya yang terjadi adalah akad transaksi uang dengan uang, namun terjadi penundaan. Baik, saya mengulang pelajaran tentang masalah riba. Bahwa dalam akad sharaf ini masuk dalam pelajaran tentang masalah riba. Akad sharaf itu apa? Akad sharaf adalah tukar-menukar uang dengan uang, atau tukar-menukar uang dengan emas atau perak. Inilah akad sharaf. Transaksi di mana dilakukan tukar-menukar uang dengan uang, atau uang dengan emas atau perak. Baik. Dalam akad sharaf, di situ berlaku riba bai. Di sini rentan dengan yang namanya riba baik. Riba karena jual beli. Nabi SAW memberikan persyaratan agar tidak terjadi riba baik, maka akad sharaf di situ disyaratkan harus tunai dan sama jika jenisnya sama. Dan sama jika sejenis gitu ya. Dan sama jika sejenis. Baik. Sejenis contohnya apa? Emas dengan emas. Rupiah dengan rupiah. Dolar dengan dolar. Dan seterusnya. Nah di sini ada persyaratan harus tunai. Dalam arti selesai di majelis akad. Sehingga ketika itu dilakukan tidak boleh ada yang tertunda. Baik, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Adz-dzahab bidz-dzahab, wal-fiddah bil-fiddah, emas dengan emas, perak dengan perak, yadan biyadin, mislan bimislin, harus dari tangan ke tangan dan mislan bimislin nilainya sama." Lalu beliau mengatakan, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum makana yadan biyadin. Apabila jenisnya beda, emas dengan perak, maka silahkan kalian transaksikan dengan nilai sesuka kalian sesuai kesepakatan, makana yadan biyadin, selama dilakukan dari tangan ke tangan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, Al-Dhahabu bil-Dhahab, wal-Fiddah bil-Fiddah, riban illa hak wa hak. Emas dengan emas, perak dengan perak, itu riba. Illa hak wa hak, kecuali hak wa hak. Dan yang dimaksud dengan hak wa hak, kata para ulama adalah seperti kita menyerahkan barang, nyoh-nyoh, gitu ya. Artinya dari tangan ke tangan. Kata Nabi SAW, Al-Dhahab bil-Dhahab, wal-Fiddah bil-Fiddah, riban illa ha'a wa ha'a. Emas dengan emas, perak dengan perak, itu riba kecuali dari tangan ke tangan. Nah, sehingga di situ harus ada syarat tunai. Jika tidak tunai, maka masuk dalam kategori riba nasi'ah. Jika tidak sama kuantitasnya, maka masuk dalam kategori riba fadl. Baik. Sehingga dalam hal ini, ketika uang ditukar dengan uang. Ditukar dengan uang dan mata uangnya sama. Di sini IDR, ini juga IDR. Maka nilai harus sama. Misalnya pecahan 100 ditukar 10.000, nilainya harus sama, sama-sama 100.000. Kalau di sini USD, di sini IDR, nilai boleh beda tapi wajib tunai. Keduanya wajib tunai, baik yang pertama maupun yang kedua, semuanya wajib tunai. Tapi yang ada syarat harus sama adalah yang pertama, sedangkan yang kedua wajib tunai. Baik. Lalu para ulama mengatakan, dalam transaksi utang piutang dengan mata uang yang berbeda, USD dipertukarkan dengan IDR. Karena utang berarti yang salah satunya tertunda. Ini dilakukan di Indonesia, yang ini misalnya di luar negeri. Maka terjadilah penundaan, dan disebabkan karena ini, maka disebut dengan riba nasi'ah. Hukumnya tidak diperbolehkan. Baik, dan ini akan terjadi jika disepakati saat utang. Saya ulang ya. Jadi, skema ini terjadi apabila saat utang disepakati, saya utang USD, nanti akan saya kembalikan IDR setelah sampai di Indonesia. Berarti di situ terjadi apa? Tukar-menukar antara USD dengan IDR secara tertunda, tidak tunai. Dan jadilah riba nasi'ah. Kita baca fatwa yang disebutkan dalam fatwa Islam. Dalam fatwa Islam dinyatakan, ayyattafiqat tarfan 'inda aqdil qardi 'ala sadadi bi umlatin ukhra fa hadha haram. Kedua belah pihak, debitor dan kreditor, mereka sepakat pada saat akad utang 'ala sadadi bi umlatin ukhra, untuk pelunasan menggunakan mata uang yang lain. Fa hadha haramun, praktek ini haram. Seperti ini haram. Li'anna haqiqatal mu'amalati hina idzin. Karena hakikat transaksinya ketika itu adalah bai'u umlatin hadirah bi umlatin ukhra mu'ajjalah. Karena jadinya adalah transaksi tukar-menukar mata uang yang tunai dengan mata uang lain yang tertunda. Terjadi tukar-menukar antara real dengan rupiah, tapi waktunya tidak sama, sehingga tidak yadan biyadin. Wahada min riban nasi'ah, dan itu hakikatnya adalah riba nasi'ah. Lianna min syarti bay'il umalat al-mukhtalifah ba'duha biba'din ayyakuna dhalika yadan biyadin. Karena di antara syarat transaksi mata uang yang berbeda antara satu dengan yang lain, di situ harus dilakukan yadan biyadin, dilakukan secara tunai. Kami ulang, di antara syarat jual beli mata uang yang berbeda harus dilakukan secara tunai, yadan biyadin. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Sehingga berdasarkan hal ini, maka apabila terjadi tukar-menukar uang dengan uang, atau uang dengan emas, maka wajib untuk dilakukan secara tunai. Dan orang yang utang dengan pelunasan uang yang berbeda, utang dengan pelunasan uang yang berbeda, itu masuk dalam kategori akad sharaf. Dan dalam akad sharaf di sini di antara syaratnya adalah wajib tunai. Baik. Utang dengan pelunasan uang yang berbeda masuk dalam kategori akad sharaf, dan dalam akad sharaf di situ wajib tunai. Sudah? Sehingga kalau ada orang yang utang real Saudi real, SAR. Ini dilakukan di Jeddah. Lalu nanti ketika sampai di Jakarta, akan dibayarkan dalam bentuk IDR. Dan ini ada selisih waktu. Waktunya berapa? Bisa satu hari, dua hari, bahkan bisa sekian pekan. Ya. Tergantung pelunasannya. Kalau seperti ini, yang terjadi, ini sama dengan penukaran SAR dengan IDR, tapi tidak tunai. Di sini tertunda. Sehingga karena tertunda, maka transaksi seperti ini masuk dalam kategori riba nasiah. Baik, dipahami ya? Ini jika disepakati di awal. Nah, sama juga misalnya, utangnya IDR. Ini sama-sama di Indonesia. Saya tidak menyebut lokasi, dimensi tempat. Ini di tahun 2000. Lalu, di tahun 2020, ini dibayar pakai emas. Kesepakatannya akan dibayar pakai emas di tahun 2020. Sepakat mereka seperti itu. Sudah? Maka pada hakikatnya kalau terjadi seperti ini, terjadilah transaksi tukar-menukar IDR dengan emas. Tukar-menukar rupiah dengan emas, dan ini masuk akad sharf. Sehingga jika ada penundaan selama 20 tahun, maka ini masuk dalam kategori riba nasiah. Baik, maka tidak boleh ada kesepakatan dalam transaksi utang dengan pembayaran yang berbeda, tidak boleh disepakati di awal. Kalau itu disepakati, maka menyebabkan transaksinya menjadi apa? Riba nasiah. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, menggunakan standar harga saat pelunasan dan bukan saat berutang. Jika tidak ada kesepakatan di awal untuk dibayar dengan mata uang yang berbeda, namun ketika masa pelunasan, pemberi utang meminta agar utang dibayarkan dalam bentuk emas dengan harga pada waktu utang, bukan harga ketika pelunasan. Contoh kasus. Pada tahun 2010, si A utang sebesar 10 juta kepada si B selama 5 tahun. Ketika jatuh tempo di 2015, si B minta agar dibayarkan dengan emas senilai 10 juta. 10 juta pada waktu utang, yaitu tahun 2010. Dengan adanya kesepakatan ini, maka beban utang si A menjadi lebih besar daripada utang yang dia terima. Para ulama melarang model transaksi semacam ini dengan dua alasan. Satu, pada asalnya praktek ini termasuk jual beli emas secara tidak tunai. Jadi uang di depan, bayar dulu, emasnya nyusul di belakang. Di mana uang diserahkan tahun 2010, sementara emasnya diserahkan tahun 2015. Sehingga ini masuk dalam kategori riba nasiah. Yang kedua, akan ada selisih antara utang yang diterima dengan nilai pelunasannya. Jika harga emas naik, si A akan membayar lebih dari 10 juta. Dan kondisi semacam ini termasuk riba dain, riba karena utang piutang. Misalnya kita buat satu asumsi ya. Di sini utang RP berapa tadi? 10 juta. Utang senilai 10 juta. Tahun 2010. Dibayar dalam bentuk emas. Bisa dalam bentuk emas atau uang senilai emas. Atau ekivalen dengan uang senilai emas tersebut. di tahun 2015. Anggap misalnya di tahun 2010 harga emas 500 ribu per gram. Sedangkan di tahun 2015 harga emas naik jadi misalnya 700 ribu per gram. Baik. Sudah? Lalu pada saat pelunasan di tahun 2015, di situ minta dilunasi dengan standar emas. Maka Anda bisa bayangkan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah 10 juta dapat emas. Dapat emas berapa itu? Kalau pakai harga di masa silam 500 ribu, berarti 20 gram. Ya. Dapat emas 20 gram, betul? Baik. Tapi ini tertunda. Yang ini tertunda. Jadinya apa ini? Riba nasiah. Karena jual beli emas tidak tunai. Atau yang kedua, 10 juta tapi dilunasi dengan menggunakan uang senilai yang ekuivalen dengan 20 gram emas. Sehingga karena di tahun 2015 sudah jadi 700, maka jadinya 14 juta, sama dengan 14 juta. Baik, ada selisih berapa? Ada selisih 4 juta. 4 juta ini riba fadl. Riba fadl yang merupakan sebab dari utang sehingga jadi riba utang. Riba dain. Dalil pokok dalam masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau menjual unta di Baqi' dengan dinar dan mengambil pembayarannya dengan dirham. Ibnu Umar menceritakan, "Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu inni abi'ul ibila bil Baqi' bid-dananir wa akhudhu ad-dirham." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan, "Saya menjual unta di Baqi'." Saya menjual unta di Baqi' dengan pembayaran kesepakatannya harganya pakai dinar. Dengan dinar secara kredit. Dan aku menerima pembayarannya dengan dirham. Lalu beliau bersabda, "La ba'sa an ta'khudha bi si'ri yaumiha ma lam taftariqa wa bainakuma syai'un." Tidak masalah kamu mengambil dengan harga pada hari pembayaran selama kalian tidak berpisah, sementara masih ada urusan jual beli yang belum selesai. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Baik. Para ulama menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwa yang dilakukan Ibnu Umar pada hakikatnya ada dua kali transaksi. Yang pertama adalah jual beli unta. Yang kedua, tukar menukar dinar dengan dirham. Yang ini harus dilakukan secara tunai, tanpa ada yang tertunda. Yang kedua ini harus dilakukan secara tunai, tanpa ada yang tertunda. Nabi SAW memberi batasan bahwa boleh saja itu dilakukan selama tukar-menukar dinar dan dirham terjadi secara tunai. Hal tersebut tidak mungkin terwujud kecuali dengan standar nilai waktu pelunasan. Ya. Tidak mungkin terwujud kecuali dengan standar nilai waktu pelunasan. Baik. Al-Khitabi menjelaskan hadis ini. Washtarata alla yaftariqa bai' wa bainahuma syai'un. Dan disyaratkan agar jangan sampai keduanya berpisah sementara masih ada sangkut paut utang yang belum selesai. Li'anna iqtida'ad darahim minad dananir sarfun. Karena tadi kesepakatannya pakai dirham, lalu dibayar pakai dinar, ini jadinya sarf. Jadinya sarf. Wa aqdu sarfi la yasihu illa bitaqabud. Dan akad sarf tidak sah kecuali dilakukan dari tangan ke tangan. Dilakukan secara taqabud. Nah. Keterangan lain disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. La ba'sa an ta'khudha bi si'ri yaumiha ma lam yaftariqa ma lam tatafarraqa bainakuma syai'. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masalah kamu ambil dengan harga pada hari itu selama kalian tidak berpisah sementara masih ada utang yang belum selesai. Fa hadza bai'u naqdin min ghairi jinsihi. Ini jual beli. Ini adalah jual beli mata uang, namun tidak sejenis, dinar dengan dirham. Fahuwa ashbahu ma yakunu bibai'id dhahab bil fiddah. Maka ini seperti tukar-menukar emas dengan perak. Jual beli emas dengan perak. Terjadi tukar-menukar emas dengan perak. Yang itu disyaratkan harus tunai. Hal seperti ini juga difatwakan oleh lembaga fatwa terkait utang piutang dengan pelunasan yang berbeda, di antaranya fatwa Darul Ifta Yordan. Di situ dinyatakan yajuzu lil muqtarid wafa'a qardihi bighairil jins awin naw'il ladzi iqtarada bihi. Boleh bagi orang yang berutang untuk melunasi utangnya dengan mata uang yang tidak sejenis atau dengan mata uang yang dia utang. Seperti emas, dibayar dengan emas sebagai ganti dari mata uang rupiah, mata uang real atau mata uang kartal. Walakin bisyartain, namun dengan dua syarat. Pertama, alla yakuna qad sabaqal ittifaqu ala hadzal amr. Tidak ada kesepakatan untuk melakukan ini. Karena adanya kesamaan latar belakang riba, yaitu sama-sama alat tukar. Sehingga kalau dipertukarkan tidak tunai, jadinya riba nasi'ah. Disepakati saat akad utang, 2 tahun yang lalu. Lalu pembayarannya saat sekarang. Berarti ada tukar-menukar uang secara tidak tunai. Bal urida indal wafa. Namun yang boleh dilakukan adalah adanya rencana ini dilakukan saat pelunasan. Fa innal ittifaqa 'alal wafa'i bidzahab badalan 'anil awraq. Karena kesepakatan untuk dilunasi menggunakan emas sebagai ganti dari uang, min ghairi tanfidzi dzalika 'ajilan yuqi'u fi riba nasi'ah. Sementara itu tidak dibayarkan pada saat akad utang, sehingga tidak tunai, tidak dari tangan ke tangan, maka jadinya riba nasi'ah. Baik. Yang kedua, atsani, syarat yang kedua, ayya'tamida si'ra adh-dhahab yaumal wafa. Ayya'tamida si'ra adh-dhahab yaumal wafa. Menggunakan harga emas saat pelunasan. Wa laisa yaumal qardi, dan bukan saat utang. Agar tidak terjadi apa? Kelebihan. Paham insyaAllah di sini? Tayyib. Di sini ada footnote. Ini kami kutip di situs resmi Al-Ifta Yordan. Ya. Di sini ya. Selanjutnya. Seperti ini juga diputuskan oleh Majma' Fiqih Al-Islami. Yang menyatakan yajuzu ayyattafiqad da'in wal madin yawm as-sadad. Boleh ada kesepakatan antara pengutang dengan yang memberikan utang dengan pengutang pada saat pelunasan. Perhatikan di sini, saat pelunasan. Yawm as-sadad. La qablahu, bukan sebelumnya. Bukan sebelumnya. Sebelumnya kan berarti saat utang. Ini saat pelunasan utang. Ala ada'id daini bi umlatin mughayirah li umlatid din. Untuk melunasi utang dengan mata uang lain Berbeda dengan mata uang saat utang. Idza kana dzalika bi sirri sarfiha yaumas sadad. Apabila itu dilakukan dengan harga transaksi saat pelunasan. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jadi, kami ulang di sini ya. Boleh utang uang bayar emas ya. Atau pada asalnya tidak boleh utang uang bayar emas. Karena utang itu dibayarkan dengan yang sejenis. Utang uang bayar uang, utang emas bayar emas, utang dolar bayar dolar, utang rupiah bayar rupiah. Pada asalnya seperti itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Boleh enggak dibayarkan dengan mata uang yang berbeda atau dibayarkan dengan emas? Utang uang bayar emas. Bolehkah seperti ini? Jawabannya boleh dengan dua syarat. Syarat pertama, ya, tidak boleh ada kesepakatan di awal. Tidak boleh ada kesepakatan di awal. Contoh, saat orang utang uang tahun 2010, lalu disepakati, nanti mohon maaf saya baru bisa bayar 2020, 10 tahun yang akan datang. Utangnya 2010, dibayar 2020, 10 tahun yang akan datang. Akhirnya yang memberi utang mengizinkan, ya enggak apa-apa, tapi syaratnya nanti kamu harus bayar pakai emas. Disepakati seperti ini enggak boleh. Karena jadinya apa? Jual beli emas tidak tunai. Paham insyaallah? Baik. Yang kedua, menggunakan harga emas saat pelunasan, bukan saat utang. Jadinya pakai emas yang harganya lebih mahal. Sehingga utang 2010 dibayar 2020. Utangnya dulu berapa? 10 juta. Nah, saat 2020, yang memberi utang itu minta, "Mas, jangan bayar pakai uang ya. Tolong bayar pakai emas." Oh, baik, Pak. Akhirnya duit 10 juta tadi dibawa ke toko emas. Harga emas sekarang berapa? Anggaplah 1 juta. Dibayarlah 10 juta untuk membeli 10 gram emas. Dikasihkanlah 10 gram emas ke orang ini. Ini 10 gram emas. Bapak kan mintanya dibayar pakai emas. Lu kok cuma 10 gram? Ya kan emas harga sekarang 1 gram 1 juta. 1 juta per gram. Nah, utang saya 10 juta. Maka saya bayar 10 gram emas. Sehingga harus dibayar pakai harga emas saat pelunasan. Enggak, saya maunya harga emas waktu utang. Tahun 2010 harga emas waktu utang berapa? Oh, waktu itu harga emas per gram 500 ribu. Berarti seharusnya dapat 20 gram. Dua kali lipatnya. Jadinya kan timbul apa? Sengketa. Maka di posisi ini, mana yang lebih tepat? Apakah inflasi itu memberikan pengaruh untuk koreksi? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena ada bagian dari keberadaan inflasi yang menyumbangkan efek samping terhadap utang. Sehingga nanti kita akan memberikan penjelasan bagaimana bentuk pelurusan ketika terjadi perbedaan nilai yang cukup jauh. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Anda ada contoh kasus. Anda menjual tanah dan bangunan seluas ada sekitar 1.200 meter gitu lah. Tanah dan bangunan? Iya. Selanjutnya? Pada awalnya sebelumnya anak sewa pesat selama 6 tahun. Cuman selang setahun anak jual kepada orang yang sama saat. Kepada orang yang sama ya. Yang ingin anak tanyakan itu sama nggak dengan bahasan kita yang kemarin saat menggabungkan jual beli dengan sewa menyewa. Nah, Anda sebagai penjual. Kedua, Anda sebagai penjual. Iya. Penjual. Anda sebagai penjual. terus apa yang orang ya apa kan dijual ya selang tahun itu kan dijual. Nah, kemudian dengan cara dicicil selama 2.5 tahun. Nah, cuman udah jalan 4 tahun ini belum dilunasin juga saat. Cuman pas di kemarin itu anak ada obrolan dia anak kodarawannya anak nggak menyadari juga kalau dia tetap menghitung berjalan kontrakan itu saat. Nah, jadi kontrakan tetap dihitung berjalan, terus cicilan juga tetap berjalan gitu saat. Nah, itu termasuk bahasan kita yang kemarin ya, Seth, menggabungkan antara jual beli dan sewa menyewa. Nah, terus yang pertanyaan kedua tadi, yang pertanyaan kedua ini, Seth, boleh nggak? Karena dia kan belum lunas nih, Seth, sudah 4 tahun belum dilunasin juga, sedangkan perjanjiannya kan 2.5 tahun. Itu boleh nggak dikonversi apa? Minta dikonversi ke emas, Seth? Karena kan ada inflasi, nah terus juga emang tanda rugi di pajak di dasar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya pahami dari kasus Bapak ya, seperti ini. Jadi objek itu, coba di transisi. Ada objek yang awalnya dia diakadkan sewa. Disewa oleh A. Kemudian setelah berjalan sekian tahun, objek ini dibeli oleh A. Apakah ini diperbolehkan? Selama ini tidak disepakati di awal, boleh. Selama tidak disepakati di awal, boleh. Sehingga dibeli oleh A ini kan sifatnya kasus baru. Tidak ada kesepakatan di awal. Saat A mulai nyewa objek ini, Anda tidak bersepakat dengan A, nanti selama 5 tahun A harus beli objek ini. Kalau tidak ada kesepakatan seperti itu, insya Allah tidak masalah. Karena bagian dari penjelasan akad 1 plus akad 2, di mana ini hukumnya dilarang adalah ketika akad 2 ini jadi syarat bagi akad 1. Sehingga ini akad utama, yang kedua ini syarat untuk akad utama. Kalau ini yang terjadi, inilah yang dimaksud menggabungkan dua akad dalam satu akad. Tapi kalau bukan syarat, akad 1 ini sewa ya. Lalu plus akad 2 ini dilakukan sifatnya adalah akad baru. Akad baru. Yang tidak ada hubungannya dengan akad sewa. Ya, tidak berkaitan. Tidak berkaitan dengan akad sewa. Enggak ada kaitannya. maka tidak masuk dalam kategori menggabungkan dua akad dalam satu akad. Karena kalau seperti ini tidak boleh, jadinya kita tidak boleh banyak melakukan akad jadinya. Misalnya ya, misalnya saya belanja di toko X. Karena barang yang saya belanja banyak, saya nggak bisa bawa sendiri. Akhirnya saya minta kepada toko, tolong diantar. Nah, toko bertanya, Bapak tinggalnya di mana? Di kota ini. Wah, radiusnya sudah melebihi batas antar gratis. Kami tidak bisa memberikan layanan. Tapi kalau Bapak mau, nanti ada biaya antar tambahan. Akhirnya saya siap. Udah nggak apa-apa. Yang penting pokoknya diantar. Siap. Kemudian kita transaksi yang kedua, yaitu apa? Transaksi mengantar barang. Ini Bapak jaraknya 50 kilo, kami kenakan biaya, anggaplah misalnya 100 ribu. Baik, berarti terjadi berapa akad ini? Dua akad, jual beli dan sewa kendaraan dengan nilai yang berbeda. Dan ini kami lakukan secara terpisah. Karena tadi tidak disyaratkan. Kalau Bapak melakukan pembelian di sini, maka wajib untuk sewa kendaraan kami. Gak ada kesepakatan seperti itu. Tapi saya sewa, sebabnya adalah saya kesulitan untuk bawa ini pulang ke rumah. Sehingga saya sewa kendaraan dari toko yang sama. Dua akad, tapi saling terpisah. Hukumnya tidak masalah. Baik. Nah kemudian, kalau akad satu ini sudah berubah jadi akad dua, akad satu, ya, awalnya sewa, sudah berubah jadi akad dua, akad duanya apa? Jual beli. Akad duanya jual beli. Maka akad satu ini tidak berlaku lagi. Karena sudah objek itu sudah berubah menjadi akad dua. Sehingga objek itu tidak disibukkan dengan dua akad. Ada satu kaidah yang mengatakan asyaghil la yushaghal. Asyaghil la yushaghal. Sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Sehingga kalau sudah dilakukan akad yang kedua, maka akad satu tidak berlaku. Karena sudah berubah jadi objek akad dua. Kalau dua-duanya masih berlaku, kalau dua-duanya jadi masih berlaku, jadinya objek ini mengalami berapa kesibukan? Dua kesibukan. Yaitu sewa dan jual beli. Dan itu tidak bisa dilakukan. Karena jadinya saling mengganggu. Sudah? Di samping itu, Anda bisa perhatikan ya. Kalau sudah terjadi jual beli, jika sudah terjadi jual beli, berarti objek itu milik siapa? Jika sudah terjadi jual beli, maka ini akan terjadi pindah hak milik. Pindah hak milik. Sehingga karena ada pindah hak milik, maka ya, bukan lagi milik Anda. Maka Anda tidak berhak untuk menerima biaya sewa, nilai sewa. Oh, bukan lagi milik Anda. Itu sudah milik orang lain. Sudah pindah hak milik. Sehingga objek itu sudah dimiliki oleh si A yang dulunya adalah penyewa dari lahan yang Anda sewakan. Kemudian dijual kepada si A. Karena sudah pindah hak milik, maka tidak bisa dilakukan akad sewa. Paham insya Allah? Baik. Nah, masalah tadi, jual belinya, jual beli secara kredit. Kesepakatannya 2,5 tahun. Tapi ternyata molor sampai 4 tahun, belum dibayar lunas. Anda dirugikan. Baik, dirugikan di sini, jika rugi karena inflasi, maka itu tidak diperhitungkan, dalam arti selisih waktu hanya sekitar 1,5 tahun, ini belum diperhitungkan. Sudah? Tapi kalau rugi karena pajak, maka nanti bisa dibebankan kepada pembeli. Mohon maaf, saya jadinya kena pajak sekian, dan ini karena belum balik nama, maka pajak tetap atas nama saya. Saya yang kena, padahal kita kan sudah jual beli, sudah jadi milik Bapak. Maka saya minta tolong pajak digantikan. Nah, untuk pembeli, berhak Anda minta nanggung biaya pajak. Tapi kalau nilai utangnya dinaikkan dengan alasan karena inflasi, ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Semoga bisa kami selalu amin walaka bimitslin. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan di Purbalingga. Baik, silakan, Bapak. Apabila dana pensiun tersebut separohnya diwajibkan untuk wakaf atau untuk sebulannya ke fakir miskin dan separohnya untuk ahli warisnya, itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dana pensiun ini terusan ya? Iya. Biasanya seorang pensiun kan dia ahli warisnya istri atau misalnya mendapat ahli waris pensiun. Baik. Syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, tentang status dana pensiun, apakah itu masuk sebagai objek warisan ataukah tidak. Jadi dana pensiun itu pada saat pegawai masih hidup, maka di sini diserahkan ke pegawai, ke ASN. Saat beliau masih hidup. Setelah pegawai meninggal dunia, diserahkan ke istri biasanya. Keluarga inti, adalah istrinya atau anak yang pertama. Sudah? Nah, dalam penjelasan yang pernah kita sampaikan tentang objek warisan, kami pernah menyebutkan di buku ini ya, di buku pengantar ilmu waris, kalau Bapak punya buku ini, di situ ada penjelasan yang kami sebutkan tentang batasan harta waris. Ya. Batasan harta waris. Ada di bab ke-14, halaman 134. Pertama, uang pensiun. Kedua, simpanan kematian. Ketiga, santunan asuransi dari negara. Keempat, uang ganti rugi karena pembunuhan. Kemudian yang kelima adalah sumbangan takziah. Nah, yang pertama di halaman 136, uang pensiun. Kami sebutkan di situ, pensiun ada dua. Yang pertama, pensiun yang diberikan sekali ketika selesai masa pengabdian atau uang pesangon. Dr. Hisamuddin Afana menjelaskan tentang status uang pesangon yang diberikan sekali ketika usai masa pengabdian, terutama orangnya meninggal saat aktif kerja. Kata beliau, wa idza tuwfiyal muwaddaf wa huwa ala ra'si amalihi. Ketika seorang pegawai meninggal dan dia masih bekerja, maka uang usai masa pengabdian berlaku hukum pembagian warisan sesuai aturan syariat. Ya. Jadi si A masih aktif, meninggal, lalu perusahaan ngasih uang masa pengabdian untuk si A. Maka seperti ini masuk warisan. Yang kedua, pensiunan bulanan, ratib taqaudi. Kata beliau, untuk ratib taqaudi, yusrafu, gimana? Nggak ditutup. Untuk ratib taqaudi, wa yusrafu ba'da wafatil muwaddaf. lil mustahiqin alladhi tuhaddiduhumul jiha allati tusarrifuhu. Ya. Mengenai uang pensiunan bulanan, setelah pegawai pensiun ini meninggal, maka dana ini tetap diberikan kepada pihak keluarga yang berhak, sebagaimana ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai alasan, sebagai landasan untuk pensiunan terusan. Ini diberikan kepada tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh aturan pemerintah. Saat ASN meninggal, pensiun terusan ini ketetapan pemerintah kemana? Ke istri, ke anak, atau ke siapa? Ya, jika sudah ada ketetapannya, ini milik istri, maka itu jadi hak istri. Nah, kalau sudah jadi hak istri, maka sebenarnya ASN ini tidak berwenang, ya, tidak berhak untuk meminta tolong nanti setengahnya untuk wakaf, setengahnya boleh kamu miliki. Karena itu jadi haknya istri. Kecuali jika istri menyanggupi, gak apa-apa nanti separuh saya wakafkan atas nama ASN, atas nama bapak, silahkan. Itu kembali kesepakatan antara suami dengan istri. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.